الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. Kita telah masuk ke pembahasan sifat salat, tata cara salat, dan yang pertama adalah takbiratul ihram. Telah kita pelajari maknanya. Takbiratul ihram di masjid Allahu Akbar, telah kita pelajari maknanya. Allah Maha Besar daripada segala sesuatu selainnya dalam hal zatnya, dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Setelah kita pelajari pula bahwa hukum takbiratul ihram adalah rukun salat berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Miftahus salati at-tuhur. Membuka salat adalah bersuci. Ini berarti bersuci adalah syarat. Sahnya salat adalah lewat. Wa tahrimuha takbiru. Pengikatnya adalah takbir. Tahrimuha takbir. Pengikatnya adalah takbir. Yani yang mengikat seseorang dengan aturan salat. Yani dengannya dia terikat dengan aturan salat. Dan dengannya dia terikat dengan hal-hal yang diharamkan selama sholat. Yaitu takbiratul ihram. Artinya dia tidak bisa masuk dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Tahrim sama dengan ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Dia terikat dengan sholat dengan takbiratul ihram. Dan dengannya dia masuk dalam ikatan sholat. Ya, yang dengannya dia terikat dengan hal-hal yang diharamkan selama sholat. Baik. Wa tahliluha taslim. Pengurainya adalah salam yang melepaskan dia dari ikatan salat sehingga menjadi halal kembali apa-apa yang tadinya haram dalam salat, yaitu salam. Ucapan salam. Dia tidak bisa keluar dari salat menyelesaikan salat secara syar'i kecuali dengan salam. Ucapan salam. Nah, dia keluar dari ikatan sholat dengan salam. Makanya dikatakan wa tahliluha taslim, pengurainya adalah salam. Oleh karena itu salam, ucapan salam juga rukun sholat. Saya akan dipelajari nanti pada waktunya. Dan yang kedua hadis Abu Hurairah muttafaq alaih tentang al-musi fi sholatih, salah satu sahabat yang tidak tahu sifat sholat yang benar, yang sah secara syar'i, disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sholatnya sampai 3 kali, dan dia mengaku tidak tahu selain itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya, ila kumta ila sholat, fasbiqil wudu, ia kamu bangkit sholat, berdiri sholat, sempurnakan wudu, dan ini syarat sahnya sholat. Tsumma istaqbil al-qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, ini syarat sahnya sholat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Ini takbiratul ihram, rukun sholat. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syarhul Mundhi' menegaskan bahwa seluruh yang diperintahkan oleh Nabi, ana ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Syarhul Mundhi' menegaskan bahwa seluruh yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis al-musi' fi salati, hadis sahabat yang tidak tahu salat itu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu alaihi, isinya semuanya adalah imma syarat sahnya salat atau rukun salat yang wajib dikerjakan agar salat sah. Karena laki-laki itu tidak tahu salat yang benar, yang syar'i, yang dianggap sah, sampai disuruh mengulangi 3 kali. Namun dia tidak bisa selain itu. Kemudian Nabi mengajari dia tata cara sholat. Tentunya yang diajarkan kepadanya adalah tata cara sholat yang menentukan sahnya sholat dia. Nah, jadi takbir, dengan demikian perintah takbir di sini bersifat wajib yang menentukan sahnya sholat, berarti rukun. Nah, 2 hadis tersebut hanya menetapkan takbir. Takbir. Takbir. Sekarang lafaz takbir bagaimana? Nah, sudah kita pelajari bahwa amalan Rasulullah SAW pada hadis-hadis yang ada seluruhnya menentukan bahwa takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar, lafaznya adalah Allahu Akbar. Demikian pada hadis-hadis yang meriwayatkan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan Allahu Akbar. Salah satunya telah disebutkan hadis siapa? Hadis kalian catat? Hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Ibnu Majah bin Huzaimah bin Hibban, disebutkan oleh Al-Albani. Sebutkan di situ, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, istaqbala al-qiblah, menghadap kiblat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, qala Allahu akbar, mengatakan Allahu akbar. Jika kalian punya bulughul maram, lihat diikuti. Jadi sambil belajar Mushaf Salikin sambil buka bulughul maramnya sifat salat. Nah, untuk mengecek hadis-hadisnya. Naam. Wa qala Allahu akbar. Naam, rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Mengangkat kedua telapak tangan dan mengatakan Allahu akbar. Berarti takbiratul ihram yang dimaksud lafadznya adalah Allahu akbar. Naam, oleh karena itu pada madhab Hambali mengikuti al-Imam Ahmad, imam mereka, juga madhab al-Imam Malik, tidak sah selain lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram lafaznya harus Allahu Akbar. Ini madhab Hambali mengikuti al-Imam Ahmad dan juga madhab Malik. Dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Al-Uthaymin, Al-Albani, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, ini sudah saya sampaikan pada bulan sebelumnya, hanya ini murojaah. Ya. Baik. Sebenarnya Asy-Syafi'i pada pelajaran sebelumnya nak ikutkan Asy-Syafi'i. Ya. Yani ini mazhab Ahmad Asy-Syafi'i Malik bahwa takbiratul ihram rukun dan lafaznya Allahu Akbar. Sebenarnya Asy-Syafi'i memang sependapat dengan muridnya yaitu Ahmad dan sependapat dengan gurunya yaitu Malik bahwa takbiratul ihram lafaznya Allahu Akbar. Harus dengan lafaz itu. Hanya saja Asy-Syafi'i berijtihad. Asy-Syafi'i rahimahullah berijtihad membolehkan Allahu Al-Akbar. Subhanallah. Ijtihad. Al-Imam Asy-Syafi'i berijtihad boleh dengan lafaz Allahu Al-Akbar. Pakai al. Ma'rifah. Al-Akbar. Membolehkan jika seseorang bertakbir Allahu Al-Akbar. Itu sah. Ini ijtihad Asy-Syafi'i. Menyelisih gurunya Malik. Dan dia diselisih oleh muridnya itu Ahmad. Ahmad dan Malik mengatakan tidak bisa. Allahu Al-Akbar tidak bisa. Yang datang nafsnya dari Nabi AS hanya satu lafaz. Allahu Akbar. Oleh karena itu, pendapat Asy-Syafi'i ini dibantah oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Uthaymin. Ya, bantahnya bisa dilihat dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, oleh Ibnu Uthaymin bantahnya juga bisa dilihat dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Jadi jika ingin melihat bantah dari Asy-Syafi'i, lihat Al-Mughni Ibnu Qudamah dan Asy-Syarh Al-Mumti' Ibnu Uthaymin, sudah dibantah hadisnya. Kesimpulannya cukup kalian ingat bahwa ijtihad Asy-Syafi'i tersebut menyelisih nas. Menyelisih nas yang datang dari Nabi SAW. Nas-nas yang datang pada hadis-hadis yang sahih, Nabi tidak pernah bertakbir takbiratul ihram selain Allahu Akbar. Khalas. Tidak perlu lagi kita mengatakan bisa Allahu Akbar. Sehingga misalkan sebagian orang mencoba bertakbir dengan Allahu Akbar. Padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Nah, jadi kita pegang qaulnya Ahmad dan Malik. Satu-satunya takbiratul ihram lafadznya adalah Allahu Akbar. Satu lafadz saja. Nah. Nah, selain itu tidak bisa. Ijtihad Asy-Syafi'i mengatakan Allahu Akbar. Keliru, silap. Apalagi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bisa dengan selain itu. Nah, lebih jauh lagi. Baik. Jadi pegang kaulnya Ahmad dan Malik yang kita pelajari sekarang. Allahu Akbar itu satu-satunya. Dan sudah anak kandiskan dalam melafatkan Allahu Akbar, jangan sampai dipanjangkan ba'nya, karena sebagian orang takbirnya salah. Nah, dia panjangkan ba'nya karena dia ingin, mungkin ingin memanjangkan ya takbir Allahu Akbar, Akbar. Jadi salah, maknanya berubah, tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, jadi hati-hati. Baik. Allahu Akbar. Nah, setelah kita pelajari pula bahwa yakni cara membaca takbir apakah jahr atau sir itu terbagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua klasifikasi. Pertama imam. Imam sholat jamaah. Imam sholat jamaah disunnahkan bertakbir dengan suara jahr. Keras. Dengan suara jahr, ya. Imam sholat jamaah menjaharkan, mengeraskan takbirnya. Baik sholat jahriyah. Apa yang dimaksud dengan sholat jahriyah? Sholat jahriyah adalah sholat yang bacaan surat-suratnya dikeraskan. Al-Fatihah dan surat setelahnya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu jahriyah. Bacaan suratnya dikeraskan, dijaharkan. Al-Fatihah dan surat setelahnya dijaharkan. Itu jahriyah namanya. Maghrib, isya dan subuh. Sholat, begitu pula sholat sirriyah. Sholat sirriyah, sir adalah sholat yang bacaan suratnya, baik Al-Fatihah dan setelahnya, sir. Yaitu duhur dan asar. Jadi, hafalkan istilah ini. Sholat jahriyah, sholat sirriyah. Sholat jahriyah, bacaan suratnya jahar, keras. Maghrib, isya, subuh. Sholat sirriyah, bacaan suratnya sir. Ya, yakni sir, kecil. Yani dia sendiri yang dengar. Nah, yaitu duhur asar. Nah, imam ketika membaca takbiratul ihram disunnahkan mengeraskan, menjaharkan takbiratul ihramnya. Baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Kenapa? Karena dia imam. Dia dipasang jadi imam untuk diikuti oleh makmum. Jika tidak kedengaran takbiratul ihramnya, makmum bingung di belakang. Nah, akan menunggu. Kecuali jika mereka melihat ya imamnya, melihat gerakannya, mengangkat tangan, dia mengetahui dengan itu bahwa dia bertakbir. Baik, oleh karena itu disunnahkan. Tidak dikatakan wajib, tapi disunnahkan. Disunnahkan ya menjaharkan takbirnya agar bisa diikuti oleh imam, oleh makmum. Nah, karena dia imam untuk diikuti. Jadi jahar disunnahkan menjaharkan. Oh iya, agar didengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika mengimami salat. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika mengimami salat. Pada riwayat Ahmad yang mengeluarkan hadis itu adalah Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, kitab Al-Mustadrak, dan murid Al-Hakim yaitu Al-Baihaqi dalam sunannya. Pada hadis itu disebutkan ya fajahara bit takbir hina iftataha shalah. Fajahara bit takbir hina iftataha shalah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri jahara, yakni mengeraskan, menjaharkan, mengeraskan bit takbir, takbirnya ya takbiratul ihramnya. Hina iftataha shalah, ketika iftataha membuka, memulai as-salah, salatnya. Nah, kelanjutannya, dan ini juga dalil bahwa takbir-takbir intiqal, juga tasmi' sami Allahu liman hamidah, semuanya imam mendengarkan salatnya. Karena kelanjutan hadis wahina raka' dan ketika ruku, Abu Sa'id Al-Khudri ketika ruku juga menjaharkan takbirnya wahina raka'. Wahina qala sami Allahu liman hamidah, dan ketika dia, yani Abu Sa'id Al-Khudri ketika membaca sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari ruku dia membaca sami Allahu liman hamidah juga menjaharkan. Wahina rafa'a ra'sahu min as-sujud, wahina rafa'a ra'sahu min as-sujud, dan ketika Abu Sa'id Al-Khudri mengangkat kepalanya bangkit dari sujud juga menjaharkan takbirnya. Wahina sajada, dan ketika sujud, ketika sujud, yani ketika bergerak turun sujud juga menjaharkan takbirnya. Wahina rafa'a, dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari sujud untuk berdiri, ya, juga menjaharkan takbirnya. Wahina qama minar raka'ataini, wahina qama minar raka'ataini, dan ketika bertakbir berdiri dari dua rakaat yang pertama, yaitu setelah tasyahud awal, ya, qama minar raka'ataini, berdiri dari dua rakaat yang pertama, yaitu ketika selesai tasyahud pertama berdiri ke rakaat yang ketiga, itu sambil bertakbir, menjaharkan takbirnya. Hatta qada salatahu ala dhalik. Akhir hadis, hatta qada salatahu ala dhalik. Hatta hingga Abu Sa'id Al-Khudri qada menyelesaikan salatnya, salatahu, salatnya ala dhalik, di atas tata cara itu, di atas sifat itu. Semuanya dijaharkan. Takbir-takbir intiqalnya tadi itu, peralihan gerakan dari rukun-rukun berikutnya, ya, dijaharkan. Begitu pula ketika i'tidal bangkit dari ruku ke berdiri, ketika i'tidal, nah, ketika bangkit dari ruku ke i'tidal, tasmi'nya sama Allah liman hamidahnya juga dikeraskan, nah, karena dia imam. Nah, nah, di akhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan kepada jamaah, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Jadi dia merafa' amalannya, mengangkat amalannya, menisbahkan amalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan hakada, demikianlah ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri menisbahkan amalannya itu kepada Rasulullah SAW. Berarti ini dari sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya dengan redaksi ini, kata Al-Hakim. Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya, yakni Bukhari Muslim, tidak mengeluarkan hadis ini dengan redaksi ini, dengan teks ini. Artinya apa? Sebenarnya Bukhari mengeluarkan hadis ini tapi singkat, tidak dengan lengkap seperti itu. Nanti akan disebutkan. Nah, oleh karena itu hadis mengeluarkannya dengan sanadnya yang dianggapnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa yang dikatakan Al-Hakim tadi disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Kata Al-Albani rahimahullah, hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan jalan ini. Kata Al-Albani, hadis ini, hadis Abu Sa'id, telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan jalan ini, dengan jalur ini, jalur riwayat yang disebutkan Al-Hakim. Berarti benar Al-Hakim. Secara singkat. Nah, hanya saja Al-Bukhari mengeluarkannya secara singkat, yakni redaksi teks hadisnya singkat, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan jalan ini, dengan jalan riwayat ini secara singkat, dan Al-Isma'ili telah mengeluarkannya secara lengkap. Al-Isma'ili telah mengeluarkannya secara lengkap sebagaimana dalam Fathul Bari. Masih ingat Al-Isma'ili, Abu Bakar Al-Isma'ili pernah kita nukil keterangannya terkait dengan masalah ini, menghilangkan dari jemari. Dia yang berhasil menggabungkan, memadukan seluruh riwayat. Nah, nama kitabnya Sahih, yani Sahih Al-Isma'ili, yakni Al-Isma'ili ini berusaha mentakhrij, mengeluarkan hadis-hadis Al-Bukhari dari jalurnya dia. Nah, jadi Al-Isma'ili di sini memiliki jalur riwayat yang sama, yang bersambung kepada Al-Bukhari, dan riwayatnya lengkap seperti yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ini semua menguatkan bahwa memang hadis ini sahih, insyaallah. Nah, hadis ini sahih seperti yang kita dengar tadi. Jadi ini dalil disunahkannya imam menjaharkan takbiratul ihramnya agar didengar oleh makmum. Begitu pula takbir-takbir intiqalnya pada peralihan gerakan, begitu pula ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah, sudah kalian dengar redaksi hadisnya. Nah, bagaimana dengan makmum? Golongan yang kedua makmum dan orang yang salat sendiri. Ya, makmum dan orang yang salat sendiri, bagaimana sifat takbir dia? Makmum dan orang yang salat sendiri membaca takbiratul ihram secara sir, suara pelan, yang didengar oleh dirinya sendiri, tidak diperdengarkan kepada orang lain, tidak diperdengarkan kepada orang yang ada di sampingnya, di sekitarnya, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak lebih dari itu. Nah, Allah. Kan itu? Allah. Ini pakai mic ya. Jadi dengar oleh dia saja. Allah. Di sampingnya tidak dengar. Kalau ada orang di sampingnya, makmum ya, di shaf. Satu shaf. Yang samping kanan, yang samping kirinya. Tidak perlu mendengarnya. Hanya untuk dia saja. Minimal itu. Hanya untuk dirinya saja. Nah, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Jika dia berjamaah sebagai makmum, kemudian dia keraskan, dia mengganggu. Mengganggu jamaah yang lain. Sementara dia tidak dibutuhkan didengar takbirnya. Buat apa? Imam disunnahkan mengeraskan karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa'idha kabbaral imamu fakabbiru. Dan seterusnya. Hadisnya kita akan dapat nanti pada bab sholat jamaah. Imam dipasang jadi imam untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka makmum mengikuti bertakbir setelahnya. Jadi disunnahkan mengeras. Kalau ada pun makmum, tidak ada sana hajat untuk mengeraskan takbirnya yang merupakan salah satu zikir. Oleh itu kembali kepada hukum asal zikir. Hukum asal zikir, hukum asalnya zikir itu sir. Nah, baik. Wadkur nafsaka, wadkur rabbaka fi nafsika. Wadkur rabbaka fi nafsika. Di akhir surat Al-A'raf. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya. Khifatan. Na'am. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Nah, wadkur rabbaka. Sebut Rabbmu fi nafsika pada dirimu sendiri. Tadarru'an yang dia meratap, wakifah, dan penuh rasa takut. Ini fi nafsika menunjukkan sir. Ini asalnya dikit. Kecuali jika datang dalil yang menunjukkan dijaharkan, baru dijaharkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan dijaharkan, maka kembali ke hukum asal sir. Nah, imam ada dalil tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sudah kita dengar. Makmum dan orang yang salat sendiri kembali ke asal, dia sendiri yang mendengarnya, fi nafsi, takbirnya untuk dirinya sendiri, ya tidak lebih dari itu. Bisa difahami? Oleh karena itu keliru terkadang kita mendengar sebagian makmum salat, terkadang kedengaran suaranya dan itu mengganggu. Nah, takbir keras, terkadang baca zikir sebagai surat keras mengganggu yang di sampingnya itu keliru. Nah, itu keliru. Jadi masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri. Baik. Nah, bagaimana jika makmum atau orang yang salat sendiri membacanya tanpa bersuara? Yang tidak keluar suara, dia hanya berlafaz. Bergerak bibirnya dan bergerak lisannya, memang melafazkan. Tapi tidak keluar suara. Iya kan? Iya, bisa? Bisa dilafazkan tanpa suara? Bisa. Bisa. Nah, jadi dia bertakbir tanpa suara. Sah apa tidak? Nah, dia gerakkan lisannya dan kedua bibirnya melafazkan tapi tidak ada suara. Diperselisihkan oleh ulama. Sah atau tidak diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i. Mazhab Hanbali dan Syafi'i mempersyaratkan harus keluar suara. Nah, ini yang saya sebutkan supaya kalian tahu. Nah, memang ada mazhab Hanbali dan Syafi'i mempersyaratkan harus keluar suara minimal dengan oleh dirinya sendiri. Mazhab yang kedua mengatakan sah. Yang mengatakan sah salah satu pendapat kuat pada mazhab Hanbali. Salah satu pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali mengatakan sah dan dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Hujahnya yang dituntut adalah lafaz, ucapan. Yang dituntut adalah mengucapkan dan melafazkan dengan lisan dan kedua bibir. Sedangkan bersuara adalah unsur tambahan. Adapun bersuara itu unsur tambahan. Kata mereka, mempersyaratkan harus bersuara dalam melafazkan, dalam mengucapkan membutuhkan dalil. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Oleh karena itu yang rajih sah. Dan jika kita mengatakan tidak sah, banyak orang yang tidak sah salat. Hey. Hah? Banyak orang yang tidak bersuara kan? Baca surat Al-Fatihah ini tidak bersuara ya, ini hanya melafazkan. Nah, tapi sah insyaallah karena dia sudah membacanya dan melafazkannya. Suara itu adalah unsur tambahan, butuh dalil jika itu dipersyaratkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, pembahasan ini sama dengan pembahasan yang lainnya. Begitu pula hukum baca Al-Fatihah dan zikir-zikir wajib lainnya, ya, sama pembahasannya, yakni tidak dipersyaratkan harus keluar suara. Nah, dipersyaratkan harus keluar suara. Kita tahu bersama bahwa Al-Fatihah rukun bagi imam. Pada salat jahriyah tentunya imam menjaharkan. Nah, adapun makmum wajib baik jahriyah maupun sirriyah. Nah, jika membacanya tanpa keluar suara sah. Namun tidak sah apabila tidak melafazkan, yakni tidak menggerakkan lisan dan bibir, hanya membatin. Nah, anda biasa melihat orang sholat begitu, khusyuk sekali kelihatannya. Tidak bergerak bibirnya, apa yang dibaca? Tidak membatin. Membatin, itu namanya membatin. Nah, membaca dalam hati, membatin, itu tidak sah. Itu tidak sah. Kecuali kalau alirannya Asy'ariyah. Nah, akidahnya akidah Asy'ariyah, sah. Karena Asy'ariyah, kalam itu adalah ucapan diri. Dibatinkan saja sudah berbicara dengan akidahnya Asy'ariyah, batin. Nah, saya meyakini kalamun nafsani. Nah, menurut mereka sah. Tapi menurut Ahlus Sunnah Jamaah tidak sah. Kalam itu terdiri dari ucapan, lafaz dan suara. Naam. Tetapi ada satu keadaan disyariatkan makmum, tapi bukan semua. Ada satu yang mewakili. Ada satu makmum yang mewakili menjaharkan takbiratul ihramnya dan zikir-zikir intiqal, peralihan, tasmi'. Dia jaharkan mewakili imam. Apabila ada hajat, apabila ada hajat yang menuntut. Kapan hajat itu menuntut? Apabila imamnya suaranya lemah. Imamnya orang tua, tidak kedengaran suaranya. Nah, masjidnya besar, sampai ke belakang, imamnya lemah. Atau sedang sakit, ya, lemah suaranya, atau ada, memang ada penyakit di kelemahan suara dia memang, atau dia sakit sehingga lemah, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak terdengar oleh makmum di belakangnya. Bagaimana mau diikuti? Jadi kacau salat berjamaahnya. Sehingga hajat menuntut dibutuhkan ada satu makmum, dia yang mengangkat suara. Jadi tunjuk satu, bukan semuanya rame-rame gitu. Ya, satu saja mewakili. Nah, satu mewakili. Nah, setiap kali imamnya, ketika imamnya bekas dua ihram, dia pun setelah itu dia mengikuti dengan mengangkat suara Allahu Akbar. Mewakili imam, karena imam tidak dengar oleh makmum. Sehingga ini makmum yang satu ini yang mengangkat suara, didengar oleh yang lain, jadi diikuti. Dan seterusnya, seperti itu sepanjang sholat. Ini ada dalilnya. Nah, ini mazhab jumhur ulama, dan ada dalilnya, ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaq alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaq alaih. Ketika Rasulullah alaihissalam sakit keras, ketika Nabi alaihissalam sakit keras, kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikannya sebagai imam. Abu Bakar Nabi alaihissalam memerintahkan Abu Bakar, menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi sebagai imam. Dan ini dipahami pula oleh ulama sebagai isyarat bahwa memang Abu Bakar As-Siddiq yang diisyaratkan menggantikan Nabi sebagai khalifah meninggalnya. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sholat, ya, memulai sholat bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi Al-Qasalam merasa kuat, merasakan kuat, mampu untuk hadir. Maka beliau pun dituntun, ya, dituntun oleh dua, diapit oleh dua orang menuntutnya masuk ke masjid, mengambil posisinya sebagai imam. Mengambil posisinya sebagai imam berarti di samping apa yang Abu Bakar As-Siddiq? Di samping apanya? Samping kanannya atau samping kirinya? Nabi mengambil posisinya sebagai imam, bukan sebagai makmum, sebagai imam. Berarti di samping kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar jadi makmum dan Nabi yang menjadi imam. Nabi sholat duduk, tidak mampu berdiri. Nah, beliau duduk, Abu Bakar sendiri tetap berdiri dan makmum yang lain tetap berdiri. Yang mendengar suara Nabi hanya Abu Bakar sendiri, karena sakit keras ini. Nah, lemah. Yang mendengar takbir nyeletuhnya hanya Abu Bakar sendiri. Nah, maka Abu Bakar sendiri yang mengangkat suara. Nah, di akhir hadis disebutkan, Yaqtadi Abu Bakr bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr mengikuti salat Nabi. Wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakr. Dan jamaah para sahabat mengikuti salatnya Abu Bakr. Nah, pada riwayat, salah satu riwayat mengatakan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bin-nas. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin-nas, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagai imam mengimami kaum muslimin. Wa Abu Bakrin yusmi'uhum at-takbir. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar yusmi'uhum, memperdengarkan kepada jamaah makmum at-takbir, takbirnya. Jadi takbirnya Abu Bakar yang didengar. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, dengan singkat, lafaznya singkat. Istaka, tadi itu hadisnya Aisyah panjang, ya, tapi anda langsung artikan, dikantum ingin lihat hadisnya secara lengkap, lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Jabir riwayat Muslim singkat. Kata Jabir, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istaka Rasulullah SAW. Sakit Rasulullah SAW. Sakit. Sakit keras. Fasallayna wara'ahu. Maka kami sholat di belakangnya. Wahuwa qa'idun. Jadi kami sholat berdiri di belakangnya. Wahuwa qa'id. Sementara Nabi sholat duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Dan Abu Bakar memperdengarkan kepada kaum muslimin takbirnya. Nah, ini dalil bahwa jika hajat menuntut karena suara imam lemah dan tidak didengar oleh makmum, maka ada satu makmum yang mewakili mengeraskan suaranya untuk didengar oleh makmum yang lain. Nah, sebagai tambahan, faedah yang dilewat ini juga dalil mazhab yang mengatakan bahwa jika imam sholat duduk tapi bukan dari awal, yani awalnya dia berdiri tapi kemudian di tengah berlangsungnya sholat dia tidak kuat kemudian dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Makmum tetap berdiri. Nah, karena di sini awal sholat Abu Bakar yang memimpin jadi imam dan berdiri semua. Datang Nabi Al-Qasam di pertengahan sholat, duduk. Abu Bakar Siddiq dan para sahabat, makmum semuanya berdiri, tetap berdiri. Lain halnya kalau dari awal imam, dari awal dia memimpin sholat dan dia dari awal duduk. Karena tidak mampu berdiri, maka makmum sholat duduk semua. Meskipun sehat semua, tetap duduk bersama dengan imam. Jika imam memulai sholatnya dengan duduk dari awal karena sakit misalkan, maka makmum semuanya ikut sholat duduk. Nah, difahami? Jika ada hajat. Baik, sekarang bagaimana dengan keadaan sebagian masjid? Masjid-masjid besar biasanya begitu. Masjid Raya, Masjid Agung. Dan biasanya terjadi di sholat tarwih. Nah, Allahu a'lam kalau terjadi di sholat lima waktu. Nah, hanya satu baris, imamnya juga keras suaranya, tapi melengking-lengking ada satu yang Allahu Akbar sampai ke jalan kedengaran. Nah, masuk ke masjid cuma satu baris. Nah, imamnya juga jelas pakai mikrofon, jelas suaranya, tapi waktu itu bid'ah. Nah, hal ini diterangkan secara lengkap oleh Al-Albani dan dibantah lengkap oleh Al-Albani, bisa dilihat dalam aslu sifat as-salah, bukan sifat as-salah, tapi aslu sifat as-salah. Nah, antum tahu kitab sifat salat Nabi karya siapa? Al-Albani itu ada tiga kitab. Satu kitab induk. Ya. Kitab induk itu besar. Nah, yang kedua diringkas jadi sifat salat Nabi satu jilid yang sudah diterjemahkan ini. Kemudian yang ketiga ada talkhis sifat salat Nabi. Ringkasan sifat salat Nabi, kutai kecil hanya beberapa halaman, matan-matan. Nah, jika ingin baca masalah ini, nukilan keterangan ulama Bandar Al-Bani secara ilmiah, wa itu bid'ah. Nah, lihat aslu sifat salat, aslu sifat salat, kitab induknya. Lihat di jilid 1, halaman 187-188. Nah, terakhir, sebenarnya pembahasan ini bisa dibahas di bab sholat jamaah nanti, namun tidak mengapa kita kedepankan karena penting untuk kita ketahui, yaitu kapan makmum bertakbir, takbiratul ihram. Nah, ketahuilah bahwa makmum tidak boleh bertakbir bersamaan dengan imam. Nah, ini makanya karena majukan secara pembahasan. Mendahului jelas kan gitu. Bersamaan gitu. Bersamaan dengan imam bertakbir Allahu Akbar, makmum juga Allah bersamaan. Itu tidak boleh. Tunggu sampai imam tuntas takbirnya baru ikut bertakbir. Kalian buka sekarang bab sifat salat bab salatul jamaah. Buka di Manhajus Salikin ya. Kitab Manhajus Salikin bab salatul jamaah wal imamah. Lihat poin 145. ya, poin 145 hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah. Kita lihat kitabnya, lihat bab salat jamaah. Poin 145 jika naskahnya sama jelas, lihat matan wa an Abi Hurairah marfu'an, dan dari Abu Hurairah marfu'an. Dari Abu Hurairah marfu'an yakni menisbahkan, untuk menisbahkan hadis ini kepada Nabi alaihi wasallam. Nabi bersabda, innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. Hanya sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ini takbiratul ihram, ini aja yang kita ambil sekarang yang bagian awal. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru, jangan kalian bertakbir hatta yukabbira, hingga imam bertakbir. Hadis ini jelas-jelas melarang makmum bertakbir bersamaan dengan imam atau mendahulinya. Hadis ini dari siapa? Kalian lihat. Dikatakan di akhir hadis oleh As-Sa'di, rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ini dari Abu Dawud. Wa asluhu bis sahihain. Yani asal hadis ini asalnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Asal hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lafaznya berbeda dengan ini. Yani semakna tapi tidak persis seperti ini. Nah, adapun lafaz dengan lengkap seperti ini ada riwayat Abu Dawud. Hadis dengan riwayat ini yang sudah dengar tadi, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Kalian jangan bertakbir hingga imam bertakbir. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan ini juga riwayat Ahmad, menunjukkan bahwa makmum tidak boleh bertakbir hingga imam menyelesaikan takbirnya, menuntaskan takbirnya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dengarkan keterangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan keterangan Ibnu Hajar tersebut dinukil oleh Al-Albani dalam Aslu Sifatis Salah, pada kitab induk Sifatis Salah, Aslu Sifatis Salah. Keterangan Ibnu Hajar dinukil oleh Al-Albani dalam Aslu Sifatis Salah. Kata Ibnu Hajar, riwayat Abu Dawud ini jelas-jelas menunjukkan tidak bolehnya makmum bertakbir mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Riwayat Abu Dawud ini jelas-jelas menunjukkan tidak boleh makmum bertakbir mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Dan Al-Albani tidak membantah, menukil dari Ibnu Hajar sebagai faedah, yakni mengambil faedah dari keterangan Ibnu Hajar dan tidak dibantah, yakni beliau sepertinya setuju dengan itu. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, makmum tidak boleh bertakbir sampai imam menuntaskan takbirnya. Tegaskan ya, mudah-mudahan. Makmum tidak boleh bertakbir sampai imam menuntaskan takbirnya. Jadi hati-hati, jangan terburu-buru. Mendengar imam Allah langsung ikut Allah pasti bersamaan. Nah, tunggu sampai tuntas, baru makmum bertakbir Allah Akbar. Jelas ya, sudah kita dengar hadisnya. Nah, dan hadis Abu Hurairah tersebut, riwayat Ahmad Abu Dawud itu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini akhir pelajaran kita, barakallahu fikum. Cukupkan sampai di sini. Adapun sifat berikutnya itu mengangkat kedua telapak tangan ketika bertakbir, insyaallah pertemuan berikutnya bismillah taala. Fadhil jazakumullah khairan.